Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Qala rahimahullah, al-aqil la yas'alu an-nasa shay'an fayaruddu. Sifat orang yang berakal, dia tidak akan mau meminta-minta ke orang, karena seringnya ya akan mereka tolak, tidak mereka penuhi permintaannya, tidak akan diberi. Dan itu kehinaan tersendiri. Makanya orang berakal enggak akan mau minta-minta. Wala yulhifu fil mas'ala fayahrimuhu. Begitu pula dia enggak mau merengek-rengek, memaksa meminta apa yang dia maukan dari mereka, karena seringnya juga tidak akan mereka penuhi permintaannya. Orang kadang kan ya kalau sudah punya hajat, punya keperluan, minta kalaupun ditolak dia akan terus mengulang dan merengek, tolonglah sekali ini aja, ini penting soalnya. Ya gak bisa sekarang, usahakanlah terus demikian memaksa. Maka orang berakal enggak akan mau lakukan semua itu. Wa yalzamu ta'affuf wa takarrum. Sebaliknya, orang berakal akan lebih memilih untuk ta'affuf, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Katanya karena itu kemuliaan, takarrum. Wala yatlubul amra mudbira. Sifat orang berakal pula yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, sifat yang keempat, dia enggak akan membahas perkara yang sudah lalu untuk dia sesali, untuk dia keluh kesah. Sudah lewat, sudah bukan waktunya. Misalnya itu kejadian atau itu masalah pada pekan yang lalu atau bulan yang lalu atau bahkan tahun yang lalu, masih saja dia bahas. Lah iya, coba waktu itu seandainya kita begini, berapa keuntungan kita, semestinya kalau saja waktu itu kita, apa perlunya, sudah lewat. Kalaupun kamu bahas, hanya menambah kesedihanmu, hanya akan menambah kekesalanmu, sementara gak ada gunanya, gak akan bisa kembali itu masalah, sudah lewat masanya. Maka sifat orang berakal gak akan mau membahas, membicarakan hal-hal yang sudah lalu, sudah lewat. Wala yatrukuhu mukbila. Namun dia gak akan membiarkan perkara yang akan datang. Artinya perkara yang datang itu yang perlu dibahas, karena itu akan kamu lalui agar tidak terulang yang lalu. Misalnya itu kerugian, kamu harus tahu di mana celahnya, kekeliruan kamu di mana, untuk ke depan jangan terjatuh di lubang yang sama. Perkara yang akan datang itu yang perlu kamu kaji, itu yang kamu perlu persiapkan, ini itunya, agar kamu selamat, agar kamu tidak lagi dirugikan, tidak lagi ditipu, tidak lagi didolimi orang. Yang ke depan perlu kamu bahas. Li'anna fautal haja khairun min talabiha ila ghairi ahliha. Beliau sebutkan hilangnya hajat, ini enggak kamu dapati, itu lebih baik daripada kamu meminta hajat itu kepada yang bukan ahlinya, bukan orang yang pantas untuk kamu mintai bantuan. Lebih baik hilang itu momen, lebih baik lewat dan hilang itu kesempatan. Mungkin kamu melihatnya, ya Allah, eman ini kesempatan emas, ya Allah prospeknya besar ini itu. Orang mungkin memandang itu. Tapi kalau kamunya mendapati itu dengan cara meminta-minta, ngerengek ke orang, lebih baik perkara itu biar hilang saja. Itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik gak dapat yang prospek itu, lebih baik hilang yang kamu bilang itu prospek atau kesempatan emas atau apalah bahasanya. Lebih baik itu hilang, gak apa-apa. Jauh lebih mending daripada kamu harus meminta-minta suatu yang tidak terhormat bagi orang yang berakal. Wa inna man sa'ala ghairal mustahiq hajatan hatta nafsahu martabatain. Dan orang yang meminta kepada yang bukan ahlinya, artinya bukan orang yang pantas untuk dia mintai, dengan itu dia akan menjatuhkan martabat dia sendiri dua kali bahkan. Artinya dua jenjang, dua derajat kamu jatuh, bukan hanya sekali. Waraf al-mas'ul atau warafa al-mas'ula fauqa qadrihi. Plus dengan itu pula kamu mengangkat orang tersebut melebihi kapasitasnya. Dan orang yang kamu muliakan, orang yang kamu angkat, kalau dia tidak berhak dan itu bukan kapasitas dia, akan celaka. Itu musibah tersendiri. Dia akan semakin congkak, dia akan semakin lupa daratan, dia semakin hilang tawadhu'nya, kebaikannya, karena kamu angkat melebihi derajat dia yang seharusnya, bukan di situ kapasitas dia. Ala kulli hal, meminta-minta kepada yang bukan tempatnya, ya kamu merendahkan diri, menghinakan diri kamu sendiri. Lain kalau itu tempatnya, gak masalah. Ya salah satu tempatnya seperti yang telah lalu, kalau itu pemerintah, labas. Kamu datang ke pemerintah, entah itu gubernur kah, atau apa, wali kota kah, camat, saya punya keperluan ini, minta bantuan misalnya. Diperbolehkan oleh syariat, dan itu tempatnya. Dan tetap yang kamu minta itu di posisinya tetap orang terhormat dia. Dan kamu pun tidak terhina karena itu. Nah, ala kulli hal, beliau ingatkan bahwa kalaupun harus meminta, lihat dulu orangnya. Kalaupun harus, kamu sudah mentok dan tidak ada pilihan lain, ya lihat-lihatlah siapa yang kamu minta. Sekiranya dia bukan tipe orang yang suka mengungkit-ungkit jasanya, bukan orang yang akan menyiarkan kesana kemari, fulan datang ke aku, fulan minta bantuan, fulan aku kasih, fulan, kamu kan rusak nama baikmu di mata orang lain, teman-temanmu atau tetanggamu. Makanya ya pepatah orang awam sih, orang Arab awam, tapi ada benarnya. Mereka katakan, idza batahlibil baqar shuflunha. Kalau kamu mau memerah susu sapi, lihat dulu warnanya, warna si sapi. Artinya sapi kan bermacam-macam, ada yang gemuk, ada yang banyak susunya, ada yang kurang dari itu, macam-macam kan. Yang sapi perah bagus dan unggul memang, sekali diperah mungkin bisa keluar berapa, nanti nggak tahu, mungkin misalnya 10 liter sekali perah atau mungkin lebih. Tapi yang kurus atau memang bukan jenis unggul, paling perah kamu dapat seliter setengah. Makanya kalau mau merah susu sapi, lihat dulu sapinya. Idza batahlibil baqar syuf lonha. Ya milih-milih kan, wah sapi ini aja, ini unggul, ini bagus, ini memang sapi perah betulan ini. Kamu perah keluar 10 liter, 15 liter. Ya maknanya itu tadi, kalau kamu minta ke orang bantuan, ya lihat-lihat dulu siapa orangnya. Apakah dia baik, ini. Orang Arab ini masya Allah banyak hikmahnya. Tutur kata atau kalimat-kalimat yang banyak hikmah. Hatta awam itu yang mengucapkan, mungkin mereka ambil dari pengalaman hidup, dari perjalanan hidupnya. Ya misalnya di sisi lain, kalau tadi kamu meminta bantuan ke dia, di sisi lain mereka ingatkan juga, idza wajadtu sahibaka asalan fala tulahhisu. Nah, kalau kamu sudah mendapati yang kamu perah tadi itu susu sapi unggul, bagus, ibaratnya dia katakan temanmu itu madu. Madu kan manis ya, lezat, enak, nikmat, sehat lagi, banyak gizinya, banyak ininya. Nah, kalau kamu dapati temanmu itu madu, jangan kamu koreti. Lahas itu, kalau ini piring misalnya ada madu di sini, kan kamu ngambil madu misalnya pakai apalah, roti Maryam kah, kamu tutul, kamu makan. Kamu lagi ambil roti, kamu tutul, kamu makan. Ya ada sisanya lah madu di sini. Jangan kemudian madu yang di piring ini kamu koreti. Gak boleh ada sisa. Gak ada ampun. Ambil semuanya. Karena itu madu kamu lihat enak. Itu mereka ingatkan. Kalaupun temanmu itu madu, jangan kamu koreti. Jangan kamu habis-habiskan. Mumpung khoyir ini orang. Baik ini, masya Allah ini. Ya memang baik dia. Kamunya saja yang kelewatan. Enggak kamu kasih ampun. Ala kulli hal, itu hikmah dari mereka. Mana tadi? Naam. Qala rahimahullah, wa akhbarani Muhammad ibn al-Mundhir, qala haddathana Ahmad ibn Mudrik al-Misri, qala sami'tu Hamid ibn Yahya yagul, sami'tu Sufyan ibn Uyayna yagul, aku mendengar Imam Sufyan ibn Uyayna berkata, man sa'ala nadhlan hajatan faqad rafa'ahu an gadrihi. Orang yang meminta hajatnya kepada nadhlan, nadhlan itu al-khasis, orang yang rendah, ya, orang yang terhina, gak punya kehormatan, gak punya kemuliaan. Dan orang macam-macam seperti tadi, kayak sapi tadi. Mungkin dia bantu tapi tadi ngomong kesana kemari, mungkin dia bantu tapi ngungkit-ngungkit, mungkin dia bantu tapi begini begitu, kamu sakit hati, kamu jadi terhina. Nah, kalau kamu hajatmu kamu minta ke mereka, kamu telah angkat dia melebihi kapasitasnya. Padahal bukan di posisi situ dia. Dia akan lupa daratan, hilang tawadhu'nya. Qala wa anshadani Ibnu Zinji al-Baghdadi dhullu su'al syajan fil halqi mu'taridu min dunihi syaraqun min khalfihi jaradu ma ma'uka fika in jadat wa in bakhilat min ma'i wajhi idza afnaituhu iwadu. Dia katakan dhullu su'al, meminta-minta itu kehinaan pada dirimu. Kamu jadi rendah, jelek di mata orang. Itu diibaratkan olehnya seperti syaja. Syaja itu duri. Duri yang ketelan di tenggorokanmu, bahkan ketelan dalam keadaan miring. Duri, misalnya ini duri, ketelan gini aja kan sudah gak enak. Kamu gak nyaman, ketusuk-tusuk incipnya mungkin. Kamu akan berusaha bagaimana bisa selesai dari itu cepat. Imam masuk, imam bisa dikeluarkan. Apalagi ini duri masuknya miring begini. Sehingga mungkin nyantol di tenggorokanmu lebih sulit lagi, lebih menyakitkan lagi. Dia katakan meminta itu ibarat seperti duri yang tertelan dalam keadaan malang begini, miling begini. Min dunihi syarakun, dan akibat dari itu kamu akan syarak itu apa ya? Kalau ada benda asing di tenggorokanmu gimana itu? Apa namanya? Orang kayak mau batuk atau mau memuntahkan, itu syarok namanya. Karena ada duri ini tadi, ada syarok di sini. Kamu gak nyaman. Kalau orang dulu kan suruh menelan nasi anget di kepel-kepel, kemudian suruh nelan supaya terbawa masuk. Min khalfihi jaradu, ditambah lagi di situ ada jarot. Jarot itu menelan tapi dengan susah, dengan menyakitkan. Kamu kalau nelan sesuatu dengan susah payah dan sakit kamu menelannya, itu jarot namanya. Intinya semuanya balak fi balak, meminta-minta itu musibah yang bertubi-tubi bagi orangnya. Mama ukafika in jadat wa in bakhilat min ma'i wajhi idza afnaituhu iwadhu. Mama ukafika, dan air pada telapak tanganmu, in jadat wa in bakhilat min ma'i wajhi, kalaupun dia derma baik memberi ataupun tidak memberi, bakhil pelit, itu tidak bisa digantikan. Artinya ketika kamu meminta, ya orang kan jadi rendah dan hina karena meminta, dan itu nggak bisa, nggak ada gantinya, nggak bisa dibeli. Rusaknya harga diri kamu, jatuhnya kewibawaan kamu, sesuatu yang nggak bisa diganti. Itu yang dia maksud. Artinya min awal, jangan kamu gampang-gampang meminta-minta. Qala wa ansyadani Muhammad ibn Abdullah al-Mu'addib ma'tadha badhilu wajhihi bisu'alihi iwadhan wa inna lal ghina bisu'ali. Orang yang meminta-minta itu rendah, serupa dengan tadi. Dan kerendahan itu tidak bisa dia ganti, tidak bisa dia beli. Walaupun dia mendapati kecukupan dengan meminta-minta tadi, ah dapat sudah. Tapi tetap kerendahan itu ada padanya dan itu gak bisa dia beli. Gak ada toko jual kehormatan diri. Gak ada di supermarket jual harga diri 100 ribu, gak ada. Kalau seandainya itu ada kan bisa diganti. Ya sudah, harga diri yang ini rusak, kamu beli lagi di toko sana, pasang di dirimu. Masalahnya sesuatu yang gak bisa kamu beli, gak bisa kamu ganti. Wa idza su'alu ma'al niwali waznatahu rajiha su'al wa khaffa kullu nawali. Wa idza btulita bi badli wajhika sa'ilan fa abdhilhu lil mutakarrimil mifdhali. Dan permintaan itu kalau kamu ajukan kepada seseorang, tergantung orang yang kamu mintai seperti apa. Kalau kamu terpaksa harus minta, mintalah kepada mutakarrim, orang yang mulia, orang yang mifdhal, orang fadhil, yang memang gemar membantu, ringan tangan, enggak ngungkit-ngungkit, dan tidak dia sebut dirimu ditutup-tutupi, enggak akan dibuka ke orang kalau kamu minta bantuan ke dia. Orang seperti itu yang kamu cari. Ini masalah seperti memerah sapi tadi. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala haddathana Abu Ja'far ibn ibnati Abi Sa'id al-Tha'labi al-Dimashqi qala haddathana Hajib ibn Abi Alqamah al-Utaridi qala sami'tu Abi yaqul qala Mutarrif ibn Abdillah ibn Sikhir libn Akhi. Imam Mutarrif ibn Abdillah, imam tabi'in besar, ulama besar di zamannya, pernah menyampaikan kepada keponakannya, anak saudaranya, qala ya ibna akhi idza kanat laka hajatun ilai faktub biha ilayya fi ruq'ah fa inni asun wajhaka an dhullis su'al wa badlil juhal. Wahai ponakanku, ya mungkin ponakan beliau hidupnya agak susah atau ekonominya saat itu rendah, sulit. Dia katakan, hei ponakanku, kalau kamu punya hajat kepadaku, tampak beliau Imam Mutarrif termasuk berkecukupan ekonominya. Ini kalau kamu minta sesuatu bantuan kepadaku atau ini, cukup kamu tulis di secarik kertas. Ini surat. Assalamualaikum warahmatullahi kepada paman yang terhormat. Saya ada keperluan hajat ini untuk apalah, sembako atau apa ini itu. Karena aku berusaha menjaga wajahmu dari kehinaan. Artinya kan beda, walaupun sama-sama minta. Kalau kamu datang langsung menghadap orang yang kamu minta, seperti orang bilang, taruh di mana wajah ini? Malu. Kalau bukan karena keterpaksaan, kalau bukan karena hajat yang mendesak, kamu gak akan mau minta. Sehingga wajahnya mungkin kamu dapati menunduk, gak berani melihat, menatap muka, matanya ke bawah, ya, karena malu, di wajah ini penuh dengan malu. Nah, kata Mutarrif rahimahullah rahmatan wasi'ah, aku berusaha menjaga wajahmu, maka gak usah kamu datang minta, tulis saja surat. Mending kan kalau dengan surat, masih terjaga kehormatan wajahmu. Hajatmu tersampaikan, tanpa kamu harus merendahkan harga dirimu. Ini tarbiyah, dididik, dinasehati oleh Imam Mutarrif rahimahullah. Hatta itu kepada keluarga sendiri, ini pamannya. Walaupun itu kepada keluargamu sendiri yang kamu mintai bantuan, mungkin pamanmu, bibimu, sepupumu, bahkan kakak kandungmu atau adikmu. Malu, wajah ini taruh di mana minta? Paling tidaknya kata Mutarrif, tulis saja di kertas, kamu sampaikan. Qala wa anshadani fi dhalik ya ayyuhal mut'abu bi dhullis su'al wa talibul hajat min dhinniwal Lalu Mutarrif sebutkan beberapa bait ini, beliau katakan, wahai orang yang mencapekkan dirinya, yang buat capek dirimu sendiri dengan meminta-minta dan itu kerendahan bagimu, meminta hajat ke orang untuk diberi, la tahsabannal mauta mautal bila wa innamal mautu su'alur rijali. Kamu jangan menyangka yang namanya kematian itu kehancuran, kehancuran jasad ini. Jangan kamu kira itu kematian. Ya orang kalau mati, meninggal dunia, dikubur setelah entah berapa waktu, berapa tahun kan hancur tubuhnya. Dimakan rayap, dimakan ini. Musnah semua dagingnya, kulitnya kecuali ajabud dhanab. Jangan kamu kira itu kematian. Hakikat kematian, kata beliau, adalah ketika orang minta ke orang lain. Itu lebih menghancurkan. Itu lebih menghancurkan dirimu. Kilahuma mautun walakinna dha a'zamu min dhalika lidhullis su'ali. Kedua-duanya memang kematian, tapi yang ini lebih dahsyat. Minta-minta ini lebih menghancurkan. Apalagi kalau yang itu yang enggak ada pilihan kan, tidak ada kekuasaan bagi kamu, ya, sudah kamu mati enggak punya kehendak, mau enggak mau harus dikubur di bawah tanah. Tapi kalau ini kan kamu yang nyari, kamu yang berbuat, itu kehendak kamu, datang ke orang ke sana kemari minta-minta. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, fa a'dhamul masaibi su'ul khuluq wal mas'alatu minan nas. Maka musibah terbesar adalah akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Kalau akhlakmu jelek, ya sudah musibah menimpa kamu dan kamu tidak mau berbenah untuk membenahi sifat dan akhlakmu. Itu musibah besar pada dirimu. Plus termasuk musibah besar pula minta-minta ke orang, mengemis, musibah. Orang, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, kalau baik akhlaknya akan banyak yang mencintai dia, akan banyak yang orang senang sama dia, akan banyak yang memuji dia. Kalau ditanya misalnya, kenal fulan? Oh ya, masya Allah, dia begini begini, orang muji. Maka dengan itu akan sedikit atau bahkan minim atau enggak ada bahkan orang yang akan membenci atau memusuhi dia. Memusuhi dari apanya orang ini? Baik akhlaknya. Enggak akan ada yang memusuhi dia. Dengan itu, perkara sesulit apapun bagi dia jadi mudah. Kalau akhlaknya baik. Mungkin orang menghadapi problem, apalah, masalah dalam hidupnya, itu akan jadi ringan, jadi mudah. Orang akan terpanggil untuk membantu dia, untuk meringankan problemnya, bebannya. Bahkan hati yang keras pun akan melunak untuknya. Mungkin semula fulan memusuhi dia, benci, tapi dengan akhlaknya orang akan melunak, akan jadi dekat dengannya. Kejelekan akhlak sebaliknya, orang kalau sudah jelek akhlaknya, ya sudah, yang banyak orang yang memusuhi dia, orang yang membenci dia, gak senang sama dia, banyak sekali, terus bertambah. Yang senang sama dia ya sedikit, mungkin belum tahu saja hakikat dia seperti apa, atau belum kena, belum kena kejahatan buruk akhlak dia. Orang kalau sudah jelek begitu akan semakin sulit urusannya, semakin berat problemnya. Dan bumi seluas apapun akan menjadi sempit untuknya. Bumi yang seluas ini terasa sempit. Sana gak ada yang seneng, ke situ gak ada yang mau terima, situ gak ada yang mencintai dia. Terasa sempit, bumi yang seluas ini, segede ini. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Naam. Walhamu bisu'al nisful haram. Keinginan, niat untuk minta-minta itu sendiri sudah setengah dari kelemahan. Ya, seperti orang cacat. Artinya kamu sudah akan sumpek, akan belum kamu melakukan. Iya kan? Orang kalau mau minta, sini harus minta, ini harus minta bantuan ke fulan ini. Sudah terbayang di kamu, ya Allah, ya apa ngomongnya, ini berat, malu, haya, gak enak, perkewu. Belum juga kamu menjalaninya. Kamu sendiri sudah tersiksa. Itu baru niat untuk minta. Fakaifal mubasyara bisual, apalagi langsung ketika kamu memintanya, lebih tersiksa kamu. Waman azzat alaihi nafsuh saghuratid dunya fi ainihi. Orang kalau mulia dirinya, aziz, dia terhormat pada dirinya, ya akan kecil dunia itu di matanya. Ini problem yang dia hadapi, masalah yang dia sedang hadapi, ya kecil di mata dia, gak berat. Asal dia orang yang aziz, dia orang yang mulia. Daripada dia harus mengorbankan kemuliaan dirinya dengan minta-minta, maka bagi dia kecil semua ini, asal jiwa dia masih terjaga, kehormatannya masih terjaga. Walayan bulur rajul hatta ya'iffa amma fi aidinnas. Dan orang gak akan sempurna, gak akan teranggap cerdas sampai dia iffah, jaga diri, jaga kehormatan dengan tidak minta-minta ke orang apa yang di tangan mereka. Wa yatajawaz amma yakunu minhum. Itu sifat nabil. An-nabil, orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang baik. Satu, dia tidak mau minta-minta, lebih menjaga kehormatan dirinya. Kedua, dia akan memaafkan. Ya tajawas itu tidak menganggap. Apa yang terjadi dari mereka pada dirinya. Ini mungkin disakiti, mungkin hal-hal yang membuat dia tidak merasa nyaman, tidak merasa senang. Dia anggap itu sesuatu yang gak pernah terjadi. Tajawuz itu kalau dalam bab hutang, untuk memperjelas makna tajawuz, seperti orang yang Rasulullah kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Dia orang kaya, punya uang banyak. Kadang tetangganya atau temannya pinjam ke dia hutang. Nanti jatuh tempo, dia utus pembantunya. Kamu datangi, ini sudah tanggal 1 rumahnya fulan, fulan di jalan ini nomor sekian, fulan, fulan, fulan. Lalu dia wasiatkan, perhatikan, kalau yang kamu datangi ada uang, dia bisa bayar, ambil, terima. Ya karena itu hak dia, sebagai pemilik piutang. Tapi kalau yang kamu datangi dalam keadaan susah, masih ekonominya, gak punya uang, fatajawaz anhu. Tajawaz. Tajawaz itu lalui, lewati. Dilewati bukan berarti kemudian, ya sudah dilewati, nanti bulan depan diminta lagi. Bukan. Artinya hapus dari buku catatan kamu. Anggap fulan tidak berhutang kepada kita. Maka di akhir hadis Rasulullah katakan, fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun melewatinya. Ini dosa-dosa dia gak dianggap oleh Allah. Dilewati, dihapus dari catatan kejelekan dia. Karena balasan sama atau sebanding serupa dengan perbuatannya. Perbuatan dia melewati orang yang utang tadi. Gak dianggap coret, anggap nul. Allah lebih mulia dari hambanya. Maka itu yang Allah balas. Allah hapus. Allah tidak anggap. Allah lewati dosa-dosa dia. Nah, ciri orang nabil. Wasu'al minal ikhwan mulal. Kata Ibnu Hibban. Dan minta-minta ke ikhwan, ke teman-temanmu atau saudaramu, keluargamu, itu mulal, membuat mereka bosan sama kamu. Mereka gak akan senang. Akan merasa keberatan dan ini. Apalagi kalau sering dan ma'ruf. Kamu belum bicara, datang mungkin orang sudah bisa nyimpulkan, fulan, udah urusannya pasti minta ini. Orang gak akan senang sama kamu. Mulal. Orang bosen. Lebih baik gak ketemu kamu bagi mereka. Makanya hindari. Jauhi. Wa min ghairihim ziddun niwal. Apalagi kalau dari orang yang tidak kenal kamu. Itu kalau yang kenal, saudara, teman, sahabat. Kalau yang gak kenal bisa-bisa dan seringnya kamu gak akan diberi. Kamu gak akan dikasih. Sudah kamunya hina, rendah, wah gak dapat lagi. Dua kali kerugianmu. Qala wa anshadanil abrosh, al-abrosh mengatakan, unbul binafsika antakuna harisotun, antakuna harisotan, innal hariso idha yulihu yuhanu. Unbul binafsik, jadilah nabil tadi, jadi orang cerdas, jadi orang pintar, orang baik. Jangan kamu ambisi terhadap harta milik orang lain, kamu minta-minta. Karena orang kalau yang minta-minta seperti itu, apalagi kalau dia maksa, ngerengek-ngerengek, akan terhina dan dihinakan. Man yukthirut tasa'ula min ikhwanihi yastathqiluhu wa hadduhul hirmanu. Orang kalau banyak-banyak minta ke saudaranya atau teman-temannya, mereka akan keberatan dengan dia. Beban ini orang bagi mereka. Orang gak senang. Bahkan yang akan kamu dapati adalah hirman. Kamu gak akan dikasih. Orang gak akan mau membantu atau ngasih. Qala wa ansadani Ali ibn Muhammad al-Bassami ataitu Aba Amr urajji ata'ahu fazada Abu Amr ala huzni hazana fakuntu kabaghial qarn aslama udhunahu fabata bila udhunin walam yastafid qarna. Aku datang ke Abu Amr, mungkin temannya atau siapa, yang berharap dapat pemberian dari dia, minta. Yang dia harapkan datang ke Abu Amr, mungkin dilihat orang fulus, orang punya harta, bisa dapat sesuatu dari Abu Amr. Tapi malah sebaliknya, Abu Amr menambah kesedihanku di atas kesedihan yang sudah ada. Ya, karena gak dikasih. Harapannya bisa dapat, ternyata enggak, ya sudah. Itu kesedihan, itu kehinaan, malunya hilang. Fakuntu kabaghil qarni aslama udunahu. Maka itu seperti posisiku, seperti orang yang dia kena tanduk dari binatang tertentu. Dia kalau itu misalnya di antara sesama binatang terkena tanduk dia patah karena beradu tanduk, plus kena hidungnya mungkin robek atau bahkan lepas, telinganya mungkin robek, berdarah atau ini. Maka binatang ini sudah enggak ada telinganya, plus tanduknya patah lagi. Ya, ibarat orang kita bilang sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Double musibahnya. Ya seperti itulah kalau orang berharap meminta dan berharap dari manusia. Qala wa haddathana Muhammad ibn Uthman al-Aqabi qala haddathana Khitab ibn Abdurrahman al-Janadi qala haddathana Abdullah ibn Sulaiman qala, kata Abdullah bin Sulaiman, kana Aktham ibn Saifi, Aktham bin Saifi yaqul, dia pernah berkata, nasihat dari Aktham, as-su'al wa in qalla athman minan nawal wa in jalla. Meminta itu lebih berharga, lebih mahal, walaupun itu sedikit, dibanding dengan pemberian, walaupun itu banyak. Artinya begini, di antara dua ini, antara meminta dengan memberi, kamu yang minta, fulan yang kamu datangi yang memberi, mana yang lebih berharga? Yang lebih berharga pada dirimu sebetulnya, dengan kamu jangan minta, walaupun permintaanmu sedikit, walaupun cuma sedikit, hanya 1.000, 2.000 misalnya, walaupun kecil, dengan kamu tidak minta itu jauh lebih berharga, jauh lebih terhormat daripada kamu diberi, walaupun pemberian itu besar. Kamu dikasih 1 juta karena permintaanmu, maka kamu tidak meminta walaupun 1.000 nilainya, dengan kamu diberi atas permintaanmu walaupun 1 juta lebih berharga ini. Lebih berharga dengan kamu tidak minta walaupun hanya 1 rupiah bahkan. Maka jaga kehormatan dirimu dengan jangan meminta-minta kepada orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, la yazalu ar-rajul kariman 'alan nas hatta yatma' fi dinarihim. Orang itu masih terhormat di mata orang lain, dihormati, disenangi, sampai dia berambisi terhadap harta orang. Kalau sudah dia minta-minta, dia akan ringan di mata orang, sudah gak ada bobotnya. Ah, fulan. Dia akan diringankan, artinya direndahkan, dihinakan orang. Dan orang akan benci, gak senang sama dia. Seperti Ibnu Hibban katakan tadi, mulal. Kamu akan menjadi orang yang membosankan, orang sumpek dan tidak senang. Demikian seharusnya seorang mukmin menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia terbiasa jaga, kalau dia terbiasa lebih mendahulukan kehormatan diri, jangankan dia minta, ditawari pun dia akan tolak. Jangankan dia minta-minta, bukan dia yang memulai meminta, bahkan datang kepadanya tawaran pun dia akan tolak. Nas'alullah min fadlih. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, pernah Hisham bin Abdul Malik, khalifah. Ini bahkan khalifah. Seperti tadi, bahkan kalau minta pun boleh, karena dia pemerintah. Suatu ketika Hisham, khalifah Hisham, masuk Ka'bah, sholat di situ. Ternyata di situ ada Salim. Salim ini putra Abdullah bin Umar ibnul Khattab, sehingga cucunya Umar bin Khattab ini Salim, dan termasuk ulama besar Madinah. Termasuk salah satu dari fuqaha sab'ah, 7 fuqaha yang dianggap dan dinanti fatwanya dan diambil. Artinya kalau suatu masalah dikatakan afta bihi fuqaha sab'ah, masalah ini difatwakan dibolehkan oleh fuqaha yang 7. Itu diambil oleh fuqaha, dipegangi, punya bobot, kualitas. Nah, 7 fuqaha ini salah satunya Salim ini. Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Maka selesai sholat ini itu, ya mungkin ketemu namanya ulama besar, maka Hisham menawarkan kepada Salim, salni hajah, kamu ada butuh apa, punya hajat apa, sampaikan. Ya mumpung ketemu khalifah, gak semudah itu bisa ketemu orang nomor 1. Kamu butuh apa, minta. Kata Salim, ana malu untuk meminta kepada selain Allah sementara aku sedang di rumah Allah, bahkan di dalam Ka'bah. Aku malu minta kepada selain Allah sementara aku ada di dalam rumah Allah. Kata Hisham, ya khair, nanti kalau keluar masjid. Walhasil ini itu selesai, mereka keluar. Begitu keluar, ditunggu sama Hisham. Niatnya si Hisham luar biasa, khalifah. Sambil ditunggu, niat memang untuk ngasih, untuk membantu. Pasti setelah ketemu, ditanya lagi oleh Hisham, hah, apa hajatmu? Kamu minta apa? Sampaikan. Kata Salim kepada Hisham, yang Anda maksud hajat akhirat atau hajat dunia? Kata Hisham, ya tentu hajat dunia. Ya apalah masalah sandang pangan papan atau apa, yakni kendaraan atau semisalnya, yakni hajat-hajat duniawi. Maka jawab Salim, wahai khalifah, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah meminta hajat dunia kepada yang memilikinya, yaitu Allah. Hajat dunia aku gak pernah minta kepada yang memilikinya, gak pernah minta kepada Allah. Bagaimana engkau berharap aku minta hajat dunia kepada yang tidak memilikinya, yaitu kamu? Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya demikian orang, karena beliau terdidik, terbiasa untuk tidak minta-minta. Disebutkan dan ma'ruf di biografi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, sebelum beliau meninggal sempat dikunjungi, diziarahi oleh raja di zaman itu Fahad kalau enggak salah, dan rumah beliau di Unaizah Qasim, di situ ma'hadnya, masjidnya, ada rumah beliau pula. Ini rumah sangat sederhana, rumah mutawatir, sederhana sekali gitu. Walhasil disambut oleh beliau, ditemui di situ, datang ini raja. Nah, orang yang sedemikian kekayaannya. Walhasil tentunya melihat rumah ulama besar, imam. Nah, kok sederhana begini kok. Ani. Sehingga beliau tawarkan, ya Syekh, kif kalau kami permak rumah antum, kami bangun. Ini yang lebih layak lah, rumah yang modern, yang bagus, yang ini itu. Kata beliau, jazakumullah khair ini itu atas perhatiannya, tawarannya, tapi enggak perlulah, enggak butuh. Loh, ini rumah antum, ya ini sangat-sangat sederhana dan enggak layak lah untuk orang seperti antum. Enggak, kata Syekh, sebetulnya ini memang rumah lama, sudah lama aku tinggali sama keluarga. Aku sudah menyiapkan rumah lain di daerah sana, disebut apa namanya, ana lupa. Ya, misalnya ada daerah situ, daerah A. Yang betul ini, betul sana ndak. Jazakumullah khair, sudah ana siapkan di situ rumah. Al-muhim setelah ini itu pulang tamu kerajaan, murid-muridnya kan ikut di majelis, menyampaikan ke beliau, ya Syekh, mana antum punya rumah? Rumah antum satu-satunya ya ini. Ya antum kasih tawaran dan ini itu, antum tolak. Rumah mana antum di daerah itu? Antum tahu daerah itu kan? Tahu. Apa itu? Kuburan. Ya itu rumah ana. Berikutnya akan ke sana. Ya ma'ruf kan kalau disebut, misalnya kalau di kita kan, di mana? Daerah Kasin. Ya, orang tahu di situ ya tempat makam, kuburan. Ala kulihal, contoh saja dari para a'immah, para toladan kita, bagaimana kalau orang terbiasa menjaga kehormatan dirinya, jangankan minta, ditawari pun menghindar. Padahal ditawari, kalaupun diterima bukan aib, enggak tercela. Plus lagi yang menawari pemerintah, bukan orang sembarangan. Tapi itulah kehormatan mereka rahmatullah alaihim. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.